Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih, hamdan katsiran tayyiban nafi'an mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibis syafa'ah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi ij'alni muqimash sholati wa min dhurriyyati, rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'du. Jinabal kurama, masyayikhun al-a'izza, wa ulama'an al-ajilla, bil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdul Hakim, Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung, para segenap pengurus cabang, pengurus majelis wakil cabang, pengurus ranting yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, pejabat pemerintah yang berkesempatan hadir dalam semua tingkatannya, yang kita hormati, kepala desa, para perangkat desa, berikut tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat dari Gerakan Pemuda Ansor, juga sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, juga kaum muda-mudi, para jamaah, segala puja dan puji serta syukur mari sama-sama dengan ikhlas kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat sama-sama hadir, berkumpul, bersilaturahim, bertolabil ilmi di majelis yang mulia ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul ke-7 almaghfurlah Kiai Haji Ahmad Khudori. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis mulia ini semakin bisa menambah iman kita jadi kuat, takwa kita makin sempurna, akhlak kita makin mulia, ibadah kita makin istiqomah, keluarga kita makin sakinah, dan kehidupan kita makin barokah. Terlebih sebentar lagi kita akan memasuki bulan-bulan barokah. Jadi para jamaah, dalam Islam dikenal ada trilogi bulan barokah. Jadi ada tiga bulan yang berurutan yang disebut sebagai bulan-bulan barokah. Artinya kalau kita menjalankan ibadah, melakukan amal-amal kebaikan di bulan-bulan tersebut, pahalanya akan dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga bulan yang disebut dengan bulan-bulan barokah itu adalah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Lek wong kene ngarani ya ulan Rajab, ulan Ruwah, karo ulan poso. Sehingga kita sudah akrab dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah setiap mau memasuki bulan-bulan barokah ini. Kula yakin masyarakat mriki nggih sampun hafal dongane. Lah sampun hafal to nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ka'ana sing fi marozak tanah fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Itu trilogi bulan barokah dalam Islam. Nah, barokah itu apa? Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, kula yakin Yai Hakim sampun sering dawuhi datang panjenengan nerangake babakan barokah. Barokah sering diartikan ziyadatul khair ba'dal khair, selalu bertambahnya kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang mendapatkan barokah itu hidupnya stabil sekaligus dinamis, mengarah lebih baik, selalu ada peningkatan ke arah yang lebih baik. Itu tandanya orang yang mendapatkan barokah. Sehingga ada ungkapan, hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Para pecinta barokah, para perindu barokah, orang-orang yang seneng ngalap barokah, itu hidupnya pantang untuk berprinsip, aku masih seperti yang dulu. Berarti gak ada perubahan, gak ada perbaikan. Wong aku masih seperti yang dulu. Aku begini, engkau begitu, sama saja, sami mawon, pokoknya mbak mi dintop. Orang yang mendapatkan barokah selalu berprinsip dan berkeinginan untuk meningkat lebih baik. Ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik. Kalau dalam bahasa daerah saya, Bojonegoro sana, disebut to be excellent. Nyun pangapunten, para bapak, para ibu, para sederek. Dalam bahasa perbincangan di tengah-tengah masyarakat, memang ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan menyangkut soal barokah. Nyun pangapunten, kersane mboten terlalu sepaneng. Biasanya barokah itu lebih akrab dengan kaum perempuan, lebih diinginkan oleh kaum wanita. Halo, malah dong ngingeti berkat. Wong kuwi arep diusungi nang mobilku. Nyapa sampean ngingeti? Wong aku sing arep diwenehi wae ora gatekke kok. Kula wangsuli, gek panjenengan mboten mirengke. Biasanya barokah itu lebih akrab dengan kaum perempuan. Barokah itu lebih diinginkan oleh kaum wanita. Menginginkan hidupnya itu selalu lebih baik dan bertambah baik terus. Kalau kaum laki-laki biasanya lebih merasa gagah kalau punya prinsip istiqomah, idealis, tetap teguh dan tidak berubah. Jadi memang keinginan perempuan dengan laki-laki itu berbeda. Kalau perempuan menginginkan barokah selalu bertambah lebih baik. Kalau laki-laki menginginkan istiqomah, teguh pendirian, tetap dan tidak berubah. Yen mboten percados kula buktekke. Perempuan, wanita, ibu-ibu, mbak-mbak itu lebih menginginkan barokah selalu lebih baik. Sesuai dengan ukuran usia, bertambahnya usia, keinginan kaum perempuan itu selalu bertambah lebih baik. Perempuan usia di bawah 20 tahun itu yang diinginkan adalah laki-laki tampan. Sing jemburis-jemburis yo gak payu. Pokoke yen umure sik sak ngisore 20 tahun itu yang diharapkan, yang diinginkan oleh perempuan di bawah 20 tahun itu adalah laki-laki tampan. Makane yo ngefene karo sing bagus-bagus kuwi, ngefene karo sing ganteng-ganteng kuwi koyo Dilan, Aliando, artis-artis Korea. Sing ganteng-ganteng minimal aku. Itu kalau usia masih di bawah 20 tahun. Mangke perempuan usia di atas 30 tahun sudah punya suami, punya anak, banyak kebutuhan, banyak tuntutan, keinginannya udah berubah, lebih baik lagi. Tidak menginginkan laki-laki tampan, tapi menginginkan laki-laki mapan, terutama secara ekonomi. Wis gak pati kepingin laki-laki tampan, tapi sing diharapkan adalah laki-laki mapan. Ini optimisme ya bagi yang tidak dikaruniai ketampanan, jadi bisa mengejar ketinggalan. Karena memang tampan bisa dikalahkan oleh mapan, tampan bisa dikalahkan oleh mapan. Tampan tapi enggak punya uang, bagus ganteng ning ora duwe duit, ya kepyur kaya HP gak ono sinyale ngono, wis kentekan pulsa baterainya ngedrop, ngomongnya ora iso cetha soalé ora ono sing dicethakno, ngong. Ora pati tampan tapi mapan. Guyu ya iso biar ngono. Pon. Lah perempuan mangke yen usianya sudah 40 tahun ke atas, ini harapannya udah berubah lagi, bertambah baik. Dia menginginkan embora digatekke kok. Iki nek omongan kula mboten bener, engko sampean bantah ora apa-apa. Wong wadon kuwi yen umure wis 40 munggah, itu yang diinginkan adalah laki-laki yang punya kedudukan dan jabatan. Maka suaminya biasanya diprovokasi, dimotivasi agar punya prestasi, punya status sosial, bangga kalau suaminya jadi ustadz, suaminya jadi tokoh masyarakat, punya jabatan baik formal maupun informal. Wong wedok lek umure wis 40 tahun munggah iku seneng lan bangga lek bojone iku iso ngimami nduk masjid, dadi tokoh masyarakat, dadi wakil rakyat, dadi pejabat. Seneng. Paling tidak suaminya disebut di setiap acara-acara resmi kados ngeten iki, termasuk salah satu dari tiga tokoh. Sopo wae kuwi? para alim ulama, para sesepuh, bini sepuh, pejabat lan tokoh-tokoh masyarakat. Niku lak mesti disebut nih to. Lah nek bojone katut seneng, bojoku disebut. Para alim lan para ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding pustaka suci wahyuning Ilahi ingkang dados kiblating panembah. Para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur. Para pangemban pangembating praja ingkang dados songsong agunging kawula dasih. Paham napa mboten? Mboten. Blas. Padahal niki basa Jawa. Ning krama inggih. Lan jenengan ki wong Jawa kok ora paham berarti jenengan wis berubah dadi kibas. Wong Jawa niku adiluhung, mula oleh matur ken ngangge basa krama inggil. Lah kula ten pundi-pundi nyampeke bocah nom-nom sak niki niku do wis ora iso basa krama inggil. Padahal basa krama inggil kuwi sopan. Nek wong saiki wis senenge ngomong ngangge ngoko ming jukuk penake wae. Sing sopan mestine krama inggil, ning pancen sing kepenak ngoko. Bocah saiki do ninggal sopane golek kepenake. Sing sopan rak krama inggil, Bu, nggih? Nggih, ning sing penak ngoko. Nek sopan krama inggil, garwa putra. Sebutane garwa putra. Tapi sing penak ngoko, anak bojo. Kula pun sering nerangke to, sing sopan garwa putra, di garwa rumiyin nembe kagungan putra. Niku sing sopan, nanging sing kepenak anak bojo, gawe anak sik lagek. Ya Allah. Usia 40 tahun ke atas, wis berubah wong wadon kuwi. Lah mangke perempuan usia di atas 50 tahun, harapannya sudah berubah lagi, keinginannya sudah menjadi lebih baik. Karena mohon maaf ibu-ibu, perempuan kalau usia udah di atas 50 tahun secara biologis sudah mulai lemah, kekuatan mulai menurun, onderdil akeh sing ngelokro, baut-baute mulai do kendo, pipi wis ra karo-karoan ngono kuwi mengkeret kabeh, gek dodo kari tengere tok ngono kuwi nglembreh. Dadi nggone BH paling apik ya panggah brosot. Kuwi yang diinginkan adalah laki-laki yang punya kesetiaan. Soale wis kuwatir, wedi, cemas, wedi suaminya golek ganti, takut suaminya nambah lagi. Kan usia sudah di atas 50 tahun, maka yang diinginkan laki-laki yang punya kesetiaan. Soale wis ngrumangsani. Umur 50 tahun punjul iki sing lanang sik mantuk-mantuk, sing wedok wis gobek-gobek. Maka yang diinginkan adalah laki-laki yang punya kesetiaan. Mulane sing nom-nom lek milih iki mulai saiki kowe sing ati-ati. Nanti kalau perempuan itu usianya di atas 60 tahun, harapannya sudah berubah lagi, lebih baik lagi, mengharapkan laki-laki yang punya ketakwaan dan kesolehan. Wis mulai rodok cerewet, nek tangi bengi ora mung nguyuh tok. Bojone ya diaturi jak salat tahajud, witir, jak maca Quran, jak zikir, dijak salat subuh berjamaah, gek sering dielingno kon ngakehke sedekah. Kon sregep ngaji ngono, soale wong wedok umur semono kuwi wis krasa arep rondo. Gek sing diharap-harapkan apa lek gak kok bareng-bareng nang swarga. Wong sedaya niku wonten ukurane kok, Bu, nyun pangapunten. Wong berat badan perempuan saja ada ukurannya kok. Perempuan dengan berat badan 20 sampai 30 kg. Nah, itu namanya gizi buruk. Lah kalau berat badan perempuan ini 30 sampai 40 kg, lah itu kurang gizi. Kurang gizi jegrek. Kalau berat badannya 40 sampai 50 kg, kuwi krempeng. Langsing apa ya krempeng kok. Lah kalau berat badannya antara 50 sampai 60 kg niku ideal. Idealnya perempuan berat badan ya 50 sampai 60 niku. Lah nek berat badane 60 sampai 70 kg niku lemu. Kalau antara 70 sampai 80 kg montok. 80 sampai 90 kg zemok. 90 kg sampai 100 kg gembrot. Lah nek berat badan perempuan kok 100 kg lebih itu namanya gapuro kecamatan. Ngapunten nggih. Lah lek laki-laki, laki-laki itu lebih menginginkan wis to meneng dirungokke. Lebih menginginkan lho ngene iki terus mbok upload. Ono teko nyang pengajian ora niat golek ilmu sing manfaat, ora niat nyesep maslahah, ora. Wonten tujuane mek arep dolanan HP. Dadi moto aku jebret diupload langsung komen-komenan. Ono sing model ngono kuwi. Ya ngono ku ngaji ya ora entuk apa-apa. Ora entuk apa-apa. Entuke ya mung ngene iki tok. Dadi nyuwun pangapunten, kalau laki-laki itu biasanya lebih merasa bangga, lebih merasa gagah kalau punya prinsip istiqomah. Panggah tidak berubah. Beda karo wong wedok. Wong lanang idealis. Lho ora percaya, ayo perjalanan umur wong lanang. Laki-laki usia di bawah 20 tahun, yang diinginkan adalah perempuan yang muda dan cantik. Wis to sapa wae wong lanang. Nanti usia di atas 30 tahun, harapan dan keinginan laki-laki tetap gak berubah. Perempuan yang muda dan cantik. Wong lanang ku istiqomah. Jebi mangke wong lanang nek umure 40 tahun munggah, kira-kira harapannya berubah napa panggah? Panggah ya perempuan yang muda dan cantik. Istiqomah wong lanang ku. Wong lanang ora pengen bojone gek dadi pejabat, bojone dadi pegawai ngene, ora kepingin. Laki-laki itu nikah tujuannya cari istri, bukan cari saingan pekerja. Wong lanang gek penghasilan duit oleh nyambut gawe kalah karo sing wedok. Dadi keset. Mangkane rek aku ya bojoku gak entuk nyambut gawe. Ora. Aku ora golek pesaing kerja kok. Aku cari istri pendampingku dan perumat anak-anakku. Ngono nek aku. Loh, rumah tangga itu organisasi. Organisasi itu dibentuk untuk mencapai tujuan bersama dengan cara bekerja sama, bukan sama-sama kerja. Nek sama-sama kerja, kecuali pekerjaannya sama. Ora paham yo biyene. Mangke lek laki-laki usia di atas 50 tahun kira-kira harapan dan keinginannya berubah napa panggah? Panggah ya perempuan yang muda dan cantik. Ambok wis 70 tahun, 70 tahun, 80 tahun ke atas, laki-laki ku istiqomah menginginkan perempuan yang muda dan cantik. Nah, pun Rajab. Rungokno to? Sering kesering kesayang waktu ni wes mepet. Niku yo, niku yang dioncei terdiri dari tiga huruf ro, jim, ba. Dengan maus tenggane kitab Nasihul Ibad. Alah nek potong kamu jurang iro, mojo kitab mana? Ten duratun nasihin gak wanten. Ro, jim, ba. Niki lek dioncei mana? Diuraikan. Jim berada di tengah-tengah antara rok dan ba. Bahasa Inggrisnya jime dikempit. Langge neng tengah-tengah rak dikempit to. Rok wi artine rahmatullah kawelasane Gusti. Lah jim ki jurmul ibad dosa-dosa lan keelekane kawula. Lebake birrullah kesaenane Gusti Allah. Cobi jurmul ibad dosa lan elek-eleke kawula dikempit antarane rahmate Allah kawelasane Allah lan kesaenane Gusti Allah. Meletet entek. Makanya wulan Rejep wulan kanggo bersih hati, kanggo taubat, kanggo ngresiki dosa lan keelekan. Mula sing ngatah leh taubat, mula sing katah leh istighfar. Langkung-langkung sayyidul istighfar. Lek wong NU wajib apal sayyidul istighfar. Lek penjenengan gak apal sayyidul istighfar, dipertanyakan keislaman penjenengan, dipertanyakan ke NU-an penjenengan. Kek Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge maca sayyidul istighfar sore ngene iki, engko sak wayah-wayah bengi mati, dijamin mlebu swarga. Lamun macane wektu esuk, terus awan sak wayah-wayah mati, dijamin mlebu swarga. Ringkese, wong mati iki nek gak awan rak bengi to. Lah wong sing istiqomah leh maca sayyidul istighfar esuk karo sore dijamin mlebu swarga. Jenengan kira-kira matine benjing awan napa bengi? Hah? Mboten ngertos to nggih? Lah mulane aja tinggalke leh maca sayyidul istighfar esuk sore, esuk sore, esuk sore. Esuk sampean maca, urung tekan sore sampean kok wis kedhisikan mati. Wis bar maca sayyidul istighfar mlebu swarga. Kuwi Kanjeng Nabi sing dawuh aku menerangke tok. Langkung-langkung sing sepuh usia sudah udzur. Ayo melu nyaut. Apalagi yang sudah tua, umur sudah mulai udzur. Uban di kepala sudah bertabur. Ur ya ur kabeh. Ayo disaut, disaut. Apalagi yang umur sudah mulai uban di kepala sudah bertabur. Penglihatan mata dan pandangan mulai kulit-kulit sudah banyak yang kendor, gigi satu demi satu mulai gu, panganane mengkari bu, gaweane neng tempati, lumah-lumah neng dukurka, nek turu ngorok senggar seng, katik yo bolak-balik ngelin, wis ora kuat mlaku nang su, gaweane mengkukurku, berarti wis parek alamku. Alamat arep nyusul Gus. Lho nggih to. Ngene iki angel ngene iki. Mulane larang. Lho nggih kata-kata ngene iki mbok pikir gampang ngono apa? Ayo kowe nang gawe entuk pira kowe kentekan. Ya hakim sing ora patek iso ya model ngene iki. Mulane lek ceramah ya jelas laris aku. Kemasane iki lho sing angel kok. Loh, lah kula panjenengan rak kudu nderek Gus Dur to? Nang donya niku yo nderek mbahe Gus Dur, Kyai Haji Asyam Asy'ari, terus diteruske karo para kiai, yo diteruske karo Gus Dur. Lah kula sampean lawas sing galo yo arep nyusul Gus. Ya muga-muga sok dadi bolone Gus. Ngono. Kowe arep dadi bolone sapa? Lah iya. Mulane mang Kyai Hakim tahun politik nek kula ngarani mriki calone kandidate kalih nggih. Langge, sing kalah kuwi apik, sing menang luweh apik. Kandidate piro? Oh, kalih, ya wis. Ya wis. Oh, mbek ana sing ngemis, ya wis. Bapak Ibu, para jamaah, dalam bulan Rajab itu ada satu peristiwa mukjizat yang hari ini kita hormat. Di Isra mi'radkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra mi'rad. Secara harfiah, secara bahasa, Isra itu artinya perjalanan malam hari. Cara tulung agung Isra niku artine melaku bengi. Nyapa ae pokok mlaku bengi niku ya Isra termasuk nyuluh kodhok. Gelek bekecot. Ya pokoke mlaku bengi niku Isra. Bapak lurah kok arep nyang warung tekoki karo rakyate karo wargane. Ten pundi Pak Lurah Isra. Nyang warung Isra-e. Secara istilah dijalankannya Rasulullah pada malam hari dari Masjidil Haram yang di Makkah sampai ke Masjidil Aqsa di Madinah. ayo-ayo oon. Baitul Maqdis, Palestina, saiki diarani Yerusalem lho. Sing nembe gonjang-ganjing niko. Berarti niki perjalanan darat, perjalanan menyamping, perjalanan yang arahnya horizontal. Niki simbol ibadah sosial, simbol ibadah muamalah, simbol hablum minan nas. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mi'rad niku asline secara bahasa ya. Artine yo munggah, lek dipasno yo alate munggah, lek ditasrifi, tapi secara umum ae. Asline maknane munggah. Munggah apa ae? Mi'rad. Nah, aku iki mau tukang isor nang panggung iki yo mi'rad jenenge secara bahasa. Pokoknya munggah itu mi'rad. Makanya ibu-ibu yang nawani bapaknya yang sudah terlalu vulgar. Pak, mi'rad pora. Sing lanang jawabnya yang nyantai, ya mi'rad tapi yang kosek. Lo maksudnya arep benake gentengnya lo. Di udan-udan gentengnya bocor. Atau mi'radnya benake anten. Ya antennya TV, ya antennya dewe. Dinaikkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis tadi sampai terus langit tingkat 1 2 3 4 5 6 7 terus ke Sidratul Muntaha. Ini berarti perjalanan ke atas. Arahnya vertikal. Simbol ibadah ritual. Ibadah mahdhah. Hablum minallah. Sing urusan karo Gusti, hubungan kalih Gusti. Berarti bisa ditarik kesimpulan, manusia hidup di dunia ini punya tugas ganda. Namanya satu ibadah muamalah, ibadah sosial dalam jalur horizontal. Dua, ibadah mahdhah, ibadah ritual dalam jalur vertikal. Dua-duanya harus dijalankan dengan baik. Iya iya wis oleh akeh ngono. Ini bahasane para kiai niko ya hablum minallah, ya hablum minannas. Ya ibadah ritual, ya ibadah sosial. Yo apik karo Gusti Allah, yo apik karo sapodo-podo. Halo. Islam itu mengajarkan keseimbangan. Dipirengke to, Bu? Sing didadoske panutan Kanjeng Nabi, Rasulullah hidupnya ideal. Kasih contoh yang ideal dan rasional. Membagi waktu Rasulullah juga rasional. Wayahe ibadah, ibadah. Wayahe nyambut gawe, nyambut gawe. Rasulullah ngoten. Membagi waktu malam Rasulullah juga kan jadi tiga. Thulutsun li ahli untuk keluarga, wa thulutsun li nafsi untuk diri sendiri, untuk istirahat. Wa thulutsun li rabbih yang sepertiga untuk Tuhannya. Ideal. Jadi wong niku wayahe ngaji ya. Ngaji wayahe adang ya. Adang, aja wayahe adang mbok tinggal wiridan. Kaliren bojomu. Wayahe umbah-umbah ya. Umbah-umbah. Iku ya bagian dari ibadah. Lah nek sampean gak kelem umbah-umbah, engko pakeane bojomu, pakeanmu, pakeane anakmu kotor kabeh, najis kabeh. Ya ibadahmu ra iso nutup aurat, salatmu ra iso nutup aurat ora sah. Ngono. Wayahe nyang sawah ya nyang. Awah, wayahe maca Quran ya. Wayahe ngaji ya. Wayahe zikir ya. Ya tenan. Eh, ngubengke tasbih kuwi penting. Ning ngubengke kerdus nggo golek dana ben masjidmu untuk bantuan ya penting. Encobi pengen untuk bantuan ya. Yai Hakim niki kon ngubengke tasbih tok, terus panitia ra usah ngubengke kerdus. Ya ora ngira untuk duit. Wong no langit ora ana percetakan duit. Hoi. ngitung tasbih penting. Ayo nyaut, ngitung tasbih penting. Ngitung utang penting. Penting. Lah kowe meng ngitung tasbih wae kowe meng. Ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah. Ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah. Ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah. Ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah. Ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah. Ning utangmu nang tanggamu ora mbok hitung. Terus rambuk reken. Diencepi karo malaikat. Preketek. Woi. Kaya kula dhewe yang ngoten. Ngaji ngoten iki ceramah dakwah ten pundi-pundi penting. Ning satu ketika rekreasi karo bojo karo anak ya penting. Mergo bojoku ya duwe hak, anakku ya duwe hak. Wong aku ngene iki ya gelek dituntut. Nek kokean jadwal ora pati kopen. Kula niku rek arep berangkat ngaji nih, terus kepanggih kalih anak terus ngomong ngaji terus. Ngono ku atiku rasane tayeng. Ngono ku jajal tak tekoki. Iki karepe sampean dhewe apa dikongkon ibu? Ya karepku dhewe. Tak pikir apa ya umike sing ngongkon tibake ya karepe dhewe. Loh, lek kaya aku ngene iki ngeloni kitab ya penting. Nek ora ngeloni kitab ya aku kentekan materi pengajian ora pelajar ora sinau. Penting. Ning ngeloni anak ya penting. Kowe pikiranmu kok ngono to, Bu? Lah iya. Aja nganti ning hablum minan nasi apik ning hablum minallahi elek. Karo dulur apik, karo kanca apik, karo tangga apik, karo sapa-sapa apik. Sareh sumeh hajir serawung nyedulur membaur grapiak semana. Apian seneng tolong ya lomo. Ning ora gelem salat, Ramadan ya ora poso, ya gak tau maca Quran. Wonten apa mboten? Tiang pundi? Sapa muni bojo negara? Boleh aku nesu tak antemi. Lamun ana wong bojo negara ngono iki jelas ketularan Banjarejo. Yo kadang yo ana salate yo komplit ora mung sing wajib tok. Yo salat-salat sunah rawatib qobliyah ba'diyah oleh bengi yo tangi tahajud witir esuk yo salat duha. Masyaallah lek ana pengajian nondi wae yo mangkat. Ana selawatan ning ndi yo menyang. Zikiran nondi yo melu, istighosah yo melu. Poso yo ora mung Senin Kamis tok. Dawud dina poso sedina ora, dina poso sedina ora. Top. Yo ning karo dulur ora rukun gara-gara warisan, karo tangga gak nyopo congkrah ming gara-gara becek lho balike ora imbang. Wonten apa mboten? Wong ndi? Wonge tekono kene kuwi. Aku ngerti wonge, pokoke wonge nganggo kudung. Wonge yang guyu saiki ngingeti aku kok. Lekek kula lan gawe contoh kersane gampang dipaham. Salate sampean lho top. Lekek takbiratul ihram iso kok sing keplayu soalé wedi lho takbir Allahu Akbar. Maca ya fasih ra a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaq. Eleh maca nganti lat untu sak intil-intile merotol kabeh. Walaq. Wapi sujud disui sekali sujud dibatuk mentol telu sekali sujud ya Allah poso saben dina maca Quran sandalan-dalan wiridan turut ratan budal haji saben tahun ke budal umroh seminggu ping 5 ya iso ngomahe Mekah kok. Kuwi ning nek karo dulur ora rukun karo tangga ora rukun percuma ngono kuwi ora bener. Maka di setiap ibadah ritual pasti terkandung nilai sosial. Di setiap ibadah sosial pasti arahnya mendekat untuk menggapai ritual. Mesthi niku. paham karepmu, gak paham karepmu. Nah weh, saiki perjalanan itu, Isra itu dari masjid ke masjid. Betul? Ya Allah, diterusno napa mboten ni? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Perjalanan suci itu dari masjid ke masjid. Ini menandakan betapa pentingnya masjid. Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, singgah di satu tempat namanya Quba, bangun masjid. Dan itu adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Sampai ke Madinah, cari tempat, cari lokasi yang strategis untuk bangun masjid. Ini artinya masjid gak bisa dipisahkan dengan umat Islam. Kula pun sering matur, hubungan antara umat Islam dengan masjid itu kayak hubungan antara ikan dengan air, gak bisa pisah. Ikan kok pisah dengan air, celaka. Umat Islam kok pisah dengan masjid, celaka. Wis ngene, iwak sing selamat, aman, wis sing manggon banyu, betah kerasan. Wong Islam sing selamat, aman, kuwi sing betah kerasan manggon masjid. Paham nggih? Iwak kok gak kerasan manggon banyu, gak betah manggon banyu, tandane iwak kate modar. Iwak arep modar. Saiki lek ana wong Banjarrejo kok gak betah nyang masjid, gak kerasan manggon masjid, kuwi tandane wong Banjarrejo sing atine mati, jiwane mati. Wong ndi? Iya. Ora ana tulisane kok salahe. Aku biasanya kan moco konone neng raono kok. Wong di? Ngendun. Ken. Di somu angel. Tenggur. Tenggur. Di sok tenggur. Ngerti mang tak gandeng no sing udur mau. Tekan tenggur-tenggur mau. Diwas tak tutup gusdur mau. Halo. Lagi ana wong tenggur. Kok ora kerasa nyang masjid, ora betah nyang masjid, berarti jiwane mati, atine mati. Kalau jiwanya mati, atine mati, tapi jasate kok isih urip, kuwi jenenge batang mlaku-mlaku. Berikutnya, masjid itu sebaik-baik tempat di dunia ini. Apik-apike panggonan ning donya kuwi masjid. Nyapa kok ngono? Lho estu, saelek-eleke wong janji sregep sapa masjid, insyaallah berubah dadi apik. Polahmu. Wong kuwi elek kaya ngopo, pokok sregep sapa masjid berubah dadi apik. Sak nakal-nakale bocah, pokoke sregep sapa masjid ora dadi apik. Kula nek disuwuni kale disuwuni pendapat nih, degradasi moral, dekadensi moral, kenakalan remaja, gimana solusinya? Simpel jawaban kula, rehabilitasi di masjid. Beres. Sak nakal-nakale bocah, pokok direhab ten masjid, digembleng ten masjid, sregep ten masjid, waras, mesti dadi apik. Sak nakal-nakale bocah, termasuk bocah-bocah umur 27. Niku ya bocah ya peranakan wong kok. Mangkane lek bojomu kuwi rewel, ndablek, isih nakal, aja dicelathu, aja diomeli, percuma. Bu, wong lanang ndablek, blek wong lanang nakal, sampean celathu, sampean omeli, gak kira waras, panggah malah dadi percaya. Tak omongi ngono kuwi soal e aku wis suwe dadi wong lanang. Wong lanang iki modele ngono kuwi. Didongake, ha pengen waras yo candak tangane cek sereten nyang masjid nang cancangen nang cagake masjid. Ora salat yo biyene nyang kono. Engko rek ana adzan wong-wong do teko arep jamaah ndekne ra ketung ketung ketung ketung. Ya lek diuculi uculono. Ngene wis ucul mosok arep kluyur-kluyur mulih. Isin. Yo melu wudu, melu salat walaupun kawitane terpaksa. Rampung salat cancangen meneh. Pokoke kula niku lek ana bocah kok melu remaja masjid, melu organisasi remaja masjid, gelem gabung, gelem melu, wis tak cap bocah apik kuwi. Wis ngono ae nek aku ora repot-repot. Bocah kok aktif ning remaja masjid, kuwi mesti bocah apik. Soale aku rung tau ngerti kok ana remaja masjid tawuran. Nyapa bocah kok seneng mendem, rungokke sing duwe anak sik do seneng eh ngono. Ora mbok arahke nyang masjid. Jajal manggon masjid, ora wani. Ayo sapa sing seneng mendem? Wani ya mendem nang isore beduk. Ya jereti beduk ndasmu ambek takmir. Lho ini hikmahnya berarti napa? Lah kula panjenengan kan makmurke masjid, kan ngeramekke masjid. Jangan tinggalkan masjid. Di mana-mana saya sampaikan, terutama subuh, terutama subuh, terutama subuh. Prioritas. Tanda kesolehan anak itu lihat sholat subuhnya, Bu. Kalau sholat subuhnya mau jamaah di masjid, dijamin itu anak sholih. Woi, rapati digatek gitu. Makanya sama nek pilih mantu niku, sing aktif sergap sholat subuh jamaah di masjid, mesti mulia sampean. Mesti barokah keluarga sampean. Ngaten nggih? Nggih apane. Wong tenggur golek mantu ya milih sing sugih. Rumangsane duwe besan sugih niku katut mulya, malah dadi keset. Kuwi arep dolen nyang besane leren demek-demek ngono kuwi. Hoi. Tak baleni. Pilih mantu niku Bu nek pengen barokah, dadekke mulya sing rutin sregep salat subuh jamaah dan masjid. Wis mesti bener. Angel, ya pancene angel, ten pundi-pundi angel, insyaallah lek tenggur mboten angel kok. Ya milih mantu sing sregep rutin jamaah subuh nang masjid mesti ento, tapi umure 74. Soale sing sregep salat subuh jamaah masjid ya umur semono-mono kuwi. Nyapa kok subuh? Soale subuh itu salat fardu 5 yang paling berat. Leres? Paling abot. Lah saiki lek salat subuh sing paling abot mawon kersa jamaah ten masjid. Engko sing salat-salat liyane luwih gelem, luwih enteng. Dan sekarang ya bukan hanya sekarang sih, mulai dulu sampai sekarang subuh itu kondisi masjid paling memprihatinkan, di mana-mana paling sepi. Kalau maghrib isak sok mending, masjid niki nggih kula tingali lek maghrib isak sik kathah. Kata, soalnya ono wong modele subuh ora salat, duhur asar ora salat, tapi maghrib karo isak nyang masjid. Kuwi jenenge kan wong Islam sing mereke mik sagrib. Salate mik isak ambek maghrib. Sik lumayan kata. Tapi yang subuh Masya Allah, aku ora kok ngece. Tapi aku wani ngarani ya masjid iki yang subuh iki okean cagake kok timbang wonge. Kuwi cagake lho pira wae njobot tok urung sing jero. 36 ono cagake. Tapi subuh ayo sesuk cek. Paling wong telu. Wong telue sing siji watuk, sijine mengi, sijine mencret. Berarti kapan subuh masjid di sini wong remek tok ngono. Padahal ukuran barokah gawe desa niku ditingali saking salat jamaahe. Salat jamaahe ten masjid musala kok rame kata, insyaallah desane niku barokah. Masyarakate guyub rukun tentrem. Ono masalah gampang dirampungke, gampang diselesaikan, mudah cair. Mesti dino ketemu ping 5 ten masjid. Tapi lek salat jamaah e sepi, titenono mboten kira barokah. Gek masyarakat gampang congkrah, ono masalah sithik e umek gegeran. Desa untuk bantuan ora ndateke tentrem malah ndateke gegeran. Mbah. Pokoke aku ngomong mbok dirungokke mbok ora. Bu. Anaknya dilatih, dibiasakan nggih. Wonten mboten sing gak ada anak remaja? Kata, terus anakmu kuwi sing wis remaja kuwi isuk krungu azan subuh digugah ya tangi ning ngalih nggon. Wonten mboten sing ngoten? Loh, ya. Kuwi salah kawitane, salah settingane. Wah, anak biyen arep belajar ora entuk karo ibuke. Bu. Anak sampeyan sik bayek, sik bayi nika lho. Gek isuk saderenge subuh kepireng tarhim keng masjid nih kok. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ora usah dirasani suarane penak. Ora usah ngono. Aku ngerti ono sing rasani ngono. Assalatu wassalamu alaik. Jadi wong kene nek ana tarhim malah do cengengesan ngono kuwi ya. Ayo, ngono kuwi anak sampean terus melek. Biar gek tangane ketawe-ketawe sikile kerencal-kerencal. Apa. Sapa ngomong persis? Kuwi dikai contohku ben cetha malah dipersis-persiske. Ngono kuwi anak sampean iki sampean jarke melek dilatih ben kulune melek subuh tekan esuk apa diuru-uru maneh? Dikeloni maneh? Diselimuti maneh? Dikemuli maneh? Mulane saiki gerang-gerang dadine ya ngono kuwi. Karakter iku dibentuk mulai teko bayi ku ibu. Mulane anak sampean dadine saiki ya ngono kuwi lek ana azan subuh ya melek. Ning sik krasa sampean uru-uru sampean isik-isik mlungker maneh, gagah gedhe dhuwur, ngangkat beras rong karung kuat ning lek subuh ngangkat selimut wae ora kuat. Benere sampean kulinake digugah, dikeki dolenan apa tek-tek-tek-tek-tek-tek ben melek. Apa dikutang tak kintung-kintang-kintung tak kintung-kintang itu ngono dikutang anak pinter, anak mama pinter anak iki sok dadi bupati ya nak ya dadi bupati sing apik ya nak ya aja mek trimo dadi lurah lurah ki apa nak sak periode lurah ki bondone ora bali soale wong di desane. Wah, wong Tenggur iki ora gelem milih nek ora digaei. Lah hak pilih e piro wae, makane lek muk sak periode ora ngarah balik duwite, wi lagek bondo gawe pilihan, urung lek masyarakat duwe gawe, lurah ya kudu mbet. Arep becek sithik mesti diomong wong sak desa lurah 20.000 nyonyor kok esuk dadi bupati ya nak ya anakmu guyu cengengean seneng dadi anak soleh ya nak anak ibu iki anak soleh besok iso ngenteni Anwar Zahid ya nak ya wong kae penak nak ngomong sak jam wae hasilnya wis ketok. Nggih, aja kaya tukang syuting sing peting kringan nang dhuwur panggung kuwi. Kuwi tukang syuting ra duwe tata krama. Wong burine kiai-kiai kok dituki bokonge kuwi lho. Lah pancene ra duwe tata krama dilokke ya malah goyang-guyu. Dilatih ngoten Bu nggih. Mboten lho sampean wanak lho sampe apik melek subuh. Ya mene kok melek to sayang. Ayo bubuk mana bubuk mana. Ya mene kok wis melek. Ayo bubuk. Alasane ndak ngerepoti, alasane ndak ganggu. Kadang anak wis ora gelem bubuk ngono iki lho dipaksa-paksa. Dijejeli pentil. Anak wis gobek-gobek ngene disesel-seselke. Pentilmu weh no bapake wae. Ngapa jenenge wong pancen ya pentil kok. Nek gedhe pentol, nek cilik? Lah iya. Nek gedhe mentol, nek cilik? Lah iya. Bu. Wah, anak arep belajar ora entuk kok. Taman misale pas umbah-umbah. Mundung-mundung ngono. Woi. Lah anak sampean melu temek-temek to pinggir sampean ambek kocek oret-oret ambek ngene-ngene ngono kuwi mbok jarke apa mbok kok nyingkre? Ya kok nyingkre. Bocah ngrepoti wong. Kono. Kono lah, delok TV kono lah. Delok TV kono lah, delok TV. Wong padahal anak kuwi kepengin belajar kaya ibune. Anakmu kepengin trampil, pengin ngerti ibune ki nek umbah-umbah piye to? Anak belajar kuwi, mula pakaian kotor melu diorat-arit, diocok-ocok melu kecek ngono kuwi nek ibu cerdas golekno ember dhewe, kei gombal liseni banyunya le nang umbah-umbah. Anakmu kuwi belajar pengen kaya ibune, ora malah dikongkon nyingkreh. Nyingkreh mrana ngrepoti wong tuwa. Ana nang ndelok TV kae ndelok TV, ndelok TV kana ndelok TV. Mulane saiki anakmu wis gerang, ora entuk sumbah-umbah, lamun iso ya wegah. Akhire baju kotor klimprukke, klimprukke, klimprukke sing ngumbah ibune, mulo ibune dadi bab. Salahe sapa? Lah mergo mbiyen wis apik-apik melu arep kerja terus sampean kon nonton TV ya saiki anakmu hobine ya nonton TV ya mentelengi HP. Ya ngono kuwi. Kok nyekeli Quran sedilu wis ogel kabeh tangane, ngejer kabeh ngene, akhire Qurane gletakke. Tapi leh nyekeli HP, Masya Allah, mulai isuk sampai pendak isuk meneh. Turu wae HP dikeloni kok. Nggih napa mboten? Ini pelajaran pendidikanmu sing ora pas, soalnya gerangane yo ngono. Lho sampeyane dolenan WhatsAppan, Facebookan, macam-macam nang ngarepe anakmu. Yo padha karo membentuk karaktere anakmu ngono kuwi, bapakku yo ngono, ibuku yo ngono. Hoi. Embo. Anak kula niku nang ngarepe anak gak tahu aku dolenan HP. Nang ngarepe anak umpamane aku tanganku nek nyekeli ngono kuwi gringgingen. Jarang banget nek kula. Coba ngomong ra percaya mo. Bapak yang ngono, ngapunten bapak misalnya iki ora patek akeh ya bapake. Pancene nek ngaji Yahmen iki sing lanang sik do nyambut gawe. Umpama sampean pas dandani sepeda motor, anak sampean melu utek-utek ning kono. Mbok jarke wae apa mbok bentak kon ngalih. Ngalih, sampluk setang pisan ra ngono. Anakmu ini pengen tiru, pengen belajar, pengen praktek. Ini wong lanang cerdas, nek bapak cerdas ya. Nyale, nyale, tuh itang, kunci Inggris. Lu anak pengen belajar ora oleh kok. Ki salahe wong tuane. Wis, waduh gak cukup iki waktune. Lu niki sik minal Masjidil Haram ilal Masjidil dereng munggae ya tahun ngarep lek diundang mele. Lah terus ana Masjidil Haram, ana Masjidil Aqsa, ana Sidratul Muntaha. Ya ana peringatan haule disinggung sithik baleni niki. Niki ngelekke dateng kula panjenengan. Tiga terminal selama perjalanan itu sebagai pelajaran simbol adanya tiga. Ralali apa kelilipan kok lali. Peristiwa penting yang dijalani oleh manusia. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Masjidil Haram niki terminal keberangkatan. Berangkat perjalanan suci itu dari Masjidil Haram. Ini simbol kelahiran. Berangkat menjalani kehidupan di dunia ini melalui kelahiran. Masjidil Aqsa niki terminal transit. Cak derenge minggah Sidratul Muntaha transit tenggene Masjidil Aqsa niki simbol adanya kematian. Sak derenge tenggene kehidupan akhirat yang abadi selamanya transit tenggene alam kubur, alam barzah. Mas sampai Sidratul Muntaha terminal tujuan. Nah, ini simbol adanya kehidupan kembali sesudah mati. Jadi ada Masjidil Haram, ada Masjidil Aqsa, ada Sidratul Muntaha. Bagi kita ambil pelajarannya kelahiran, kematian dan kehidupan kembali sesudah mati. Sedaya menungso niku lahir, sedaya menungso niku mesti mati, sedaya menungso niku mesti diuripke melih sak badane mati. Sedaya ngerti, sedaya faham, sedaya yakin ning sering lali. Terutama soal mati karo urip melih sak badane mati niku kathah sing lali. Yen kelahiran insyaallah kathah sing eling. Ora awake dhewe wong liya wae eling. Kula mawon niku saniki tanggi-tanggi kula sing sepuh-sepuh niku lho tasih eling lahir kula. Kelahiran oke sing eling, awake dhewe ya eling. Wong pancen ya dieling-eling. Malah-malah diperengeti kelahiran, ulang tahun kelahiran. Embuh ra gatekke kok. Keten KTP sing ditulis ya tanggal lahir. Duga nek tiyang mriki ten gene KTP sing ditulis tanggal mati ngono. Ten gene SIM, ten gene buku nikah, ten KK, ten pundi-pundi paspor sing ditulis nggih tanggal kelahiran mboten tanggal kematian. Wong pancen kematian dereng wonten sing ngertos ra ngoten nggih. Ya umpama ngerti ya malah susah, iso gawe pengumuman kok. Pemane bocah nom-nom iso gawe status. Jangan lupa datang di pemakamanku ya. Tak tunggu kadonya. Loh, padahal kula panjenengan hari ini juga diingatkan bahwa kita akan mati. Mosak mangken panjenengan ndongake Allahu yarham Kiai Haji Ahmad Khudori. Lawase galo panjenengan rak yo bakar ngalami ngoten niku to. Woi. Dan mati itu tidak pandang waktu, tidak pandang tempat, tidak pandang usia. Bu. Lha wonten tanggine sing sedo ngoten niku jenengan nglayat mboten? Takziah mboten? Nah, sing ditakziah nika napa mesti umure luwih tuwa? Sing mati-mati nika napa namung tiang tuwa-tuwa mawon? Nate mboten takziah ten gene tiang sing umure luwih enom teko panjenengan? Lah, sing enom-enom niku sudah siap ditakziah napa dereng? Terus siapa kapan? Bu. Bu. Jenengan lek tepak nglayat ngonten kok sing dilayat napa namung tiang melarat-melarat mawon? Sing mati-mati nika lho napa namung tiang melarat-melarat tok? Wonten tiang sugih mati. Wong sugih karo wong melarat matine dhisik ndi? Nah, kowe jelas melarat iki. Modele nyengkakno ngono. Kadang sing urung rabi ngene iki rumangsa tenang-tenang, alah urung nikah ae, urung rabi ae, matine sik suwe. Temriki enten mboten lare dereng rabi wis mati? Nah, iso-iso iki sesuk. Kita diingatkan dan dihidupmu sama nurung sholat asar ngono dan dihidupkan lagi sesudah mati. Jangan dikira begitu mati urusan selesai. Jangan dikira begitu meninggal dunia hidup nggak ada terusannya. Justru kehidupan sesudah mati adalah hidup yang selama-lamanya lama. Yen kepenak-kepenak saklawase bahagia, saklawase mulya, saklawase, tapi yen sengsara-sengsara saklawase. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa orang kok dihidupkan kembali sesudah mati? Bukankah mati dikubur di dalam bumi hancur lebur? Kenapa pakai dihidupkan kembali? Nah, pertanyaan itu dijawab oleh Allah dengan salah satu ayat dalam surat Yasin yang saya yakin wong lenggur, wong tenggur kabeh hafal surat Yasin. Wong NU gak hafal surat Yasin kebangeten. Wong NU wajib hafal surat Yasin. Ono Yasinan, ora hafal Yasin ya kebangeten, ono tahlilan. Dan Yasin itu wajib dihafalkan dan wajib dibaca setiap hari. Kenapa? Karena Yasin qalbul Quran, Yasin kuwi atine Al-Qur'an. Nah, wong Islam kok ora tau maca Yasin iki padha karo ono wong gak ono atine. Paos nggih. Pokoke ben dinten kedah maca surat Yasin. Sak sagete sampean yah napa sak kersa. Saged mantun subuh nggih diwaos mantun subuh. Lho, mantun subuh ya ora iso wayahe masak. Ya masak, ya mbah omah ya korah-korah ngresiki omah ya ngremut bocah-bocah ge urusane nang sawah akeh ra iso. Ya wis nek mantun subuh mboten saged, mantun duhur. Mari duhur, mantun duhur ki wayahe ngentasi pemenan, ge nglempiti, ge nyetelika. Engko yo niliki wong lara istirahat sedelok. Mantun dhuwur ora iso, mantun asar. Kuwi wayahe ngengejangan. Kaya ngeterke anak ngaji nyang TPQ, gek persiapan goreng tempe nggo mangan sore, ora iso. Ya nek mari asar ora iso nggih, mantun maghrib. Piye, mantun maghrib sinetrone api-api. Ora ketinggalan ceritane. Eman, ya nek mantun maghrib mboten saged nggih mantun isa. Mantun isa wayahe ligandang dut. Aku pengen ngerti sing menang sapa. Lene mantun isak ra iso arep mapan turu diwao. Ya selak wis ngantuk. Lah nek arep mapan turu ra iso pisan, ya sampean ora usah maca Yasin, nang sembujung wae diyasini ya. Islam model apa? Nah, jawaban dari pertanyaan tadi dalam satu ayat, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami Allah menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Untuk apa? Wanak tubuh makotamu. Allah akan mencatat, memberikan balasan dan penghargaan tentang apa-apa yang telah dilakukan. Berarti prestasi. Wa asarohum dan tinggalan-tinggalannya berarti prasasti. Balasan dari amal yang dilakukan ketika hidup di dunia, tinggalan-tinggalan perjuangan selama hidup di dunia itu akan dibalas oleh Allah, diberi penghargaan dan hadiah oleh Allah nanti setelah mati, setelah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu. Boten ten donya niki umpama balesane diparingke ten donya ora kamot. Saiki mang pikir to, umpama rampung mati ten donya niki kok urusane entek selesai, rugi wong sing apik-apik niku. Kyai Hakim rugi khidmah ten gene NU sakmono suwene. Rugi mulang santri sakmono akeh. Ya padha-padha urip dige santai-santai, dige enak-enak, diseneng-senengke. Aku bareng ya rugi. Rampung mati wis entek urusane. Rugi wong ning donya niki jatahe wong apik karo wong elek ya meh padha. Woi. Sing ora tau salat karo sing salate sregep iki jatahe ya meh padha. Sing ora tau salat kae umure ya antara swidak tekan 70 taun. Sing salate khusyuk-khusyuk iki mosok dikai umur sampai 500 taun. Ra mboten to? Wong sing ora tau ngaji babar pisan ngombene ya sak gelas. Sing ngajine do sregep-sregep kae apa nek ngombe langsung sak drum. Woi. Woi. Ya Allah ora digatekke kok. Sing ora duwe prestasi, ora salat babar pisan. Mangane ya sendokan. Sing salate khusuk-khusuk ya apa nganggo sekrop nek mangan. Sing ora tau salat sak piring, sing salate khusuke langsung molen ngono. Ya mboten. Mangkane kok umpama mati ceritane selesai, rugi wong sing apik-apik niku. Aku prei aku moh ceramah tok ndi-ndi. Entak tutuk-tutuk elehku seneng-seneng nang donya. Wong bar ngono ya sentek ceritane. Makanya Bapak Ibu para jamaah, kalau ingin dibalas oleh Allah tentang prestasi dan prasasti sampean, amal-amal ibadah, amal-amal kesolehan sampean, mboten ten donya niki panggenane, tapi benjang dalam kehidupan sesudah mati. Di akhirat hidup yang selama-lamanya lama. Makanya mumpung tesih wonten kesempatan, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, ayo dimanfaatno ibadah saake-akee ben engko do iso surak. Hore, aja mung awe-awe rugi ora iso surak hore. Nggih, muga-muga sing kula aturke wonten manfaate. Nyun pangapunten saestu nggih, keranten wekdal. Estu kula nyun pangapunten, matur suwun kawigatosanipun. Mewakili panitia juga matur suwun jariyahipun panjenengan kangge masjid mugi-mugi ndadosaken manfaah maslahah barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.